Dapatkan buku dan merchandise berikut dengan mengetik Do You See What I See di Tokopedia. Do you see what I see? Halo, kenalin nama gue Riri. Cerita ini udah agak lama sih waktu gue kuliah. Jadi ceritanya di kos-kosan gue. Kos-kosan gue ini gak jauh dari kampus. Kampus gue ada di Jakarta Barat, salah satu kampus swasta. Jadi gue menginjakan kaki di kos-kosan ini itu kali kedua bagi temen gue, namanya Ayu. Ayu ini roommate gitu, teman kos-kosan gitu, karena kita satu jurusan, jadinya ya udah kita memutuskan untuk satu kamar. Jadi Ayu udah survei duluan tanpa gue. Setelah kita datang ke situ, kita mau pindah-pindahin barang. Gue sempet agak kaget karena kos-kosan yang Ayu pilih itu depannya kuburan. Kuburan keluarga udah di pagar keliling gitu, di semen keliling gitu. Gue sempat nanya, "Yuk, lo enggak salah nih cari kos-kosan." "Enggak, Kori." "Soalnya kamar di sini luas banget, kita bisa sharing," kata Ayu. "Oke lah," gitu. Ayu pikir pun nanti kalau misalnya gue seterusnya nggak betah, ya udahlah kita bisa pindah kos-kosan lagi. Hari berselang, kita kenal-kenalan sama teman-teman kosan. Oh iya, ini kosan khusus putri. Kos-kosan gue lantai tiga, ada tiga lantai. Lantai pertama ibu kos, gue di lantai dua, dan lantai tiga juga kos-kosan. Bentuknya letter U, jadi gue di lantai dua dan kamarnya di tengah. Sampai di situ ya udahlah kita kenal-kenalan sama yang apa namanya udah nempatin duluan gitu ya, beda-beda jurusan gitu. Seru-seru lah pokoknya. Itu belum ada cerita-cerita aneh gitu, sampai pada akhirnya ada teman baru senior dua orang masuk. Namanya Kak Friski dan Kak Fesia. Mereka sepupuan dan tapi beda kamar. Kamar mereka sama-sama di pojok deket kamar mandi. Berselang berapa lama lah, kita lagi pada ngobrol-ngobrol gitu di balkon. Tiba-tiba Kak Fesia cerita, "Kok gue akhir-akhir ini gak bisa tidur ya? Kenapa sih Kak?" gitu. "Iya, jadi di atas kamar gue tuh berisik banget kalau malam, jadi kayak ada yang geret-geret kursi." "Ah, masa sih?" kata Yvonne. Yvonne itu yang ya pokoknya teman-teman kita di kosan. Yvonne itu orang yang pertama kayaknya sih yang di lantai dua. Kafesia orang di lantai tiga, di atasnya kamar Kafesia itu kosong. "Ah, masa sih, Yvonne?" gitu. "Beneran, kalau nggak percaya tanya aja sama Mbak kos." Tapi Kak Fesia itu gak terlalu gubris. Sampai akhirnya ya gue penasaran kan. Gue sama Ayu penasaran, nanya ke Yvonne, "Coba tanya mbaknya, siapa tahu udah ada orangnya." "Ya udah, yuk tanya." Sampai ke suatu ketika mbaknya udah kelar beres-beres tuh, abis isa gitu, "Mbak, di lantai tiga di atas kamar Kak Fesia ada orang gak sih?" gitu. "Gak ada kok, kenapa?" gitu. "Masa sih? Ih, kok nggak pada nggak percaya, emang kenapa sih, ada apaan?" gitu kan. Ya udah kita diajak mbak ke lantai tiga, ke atas kamarnya Kak Fesia. Pas dibuka pintunya, yaitu kamar kosong, lampunya mati dan bersih gitu, karena mbak kosan selalu bersihin kan, takutnya ada orang mau masuk untuk ngekos gitu. "Oh iya ya, kosong Fon," gitu. "Kosong yuk." "Ya udah." Kita ngasih tahu ke Kak Fesia, "Kak, bener kok kosong," gitu. "Terus apa ya, Ri?" gitu. "Ya udah," akhirnya Seakan-akan ya udah Kak Fesia ini membiasakan dirinya untuk ada suara-suara geret-geret kursi itu tiap malam, hampir tiap malam gitu. Dan itu nggak ada yang dengar, dia doang. Terus oh ya, selang dari ceritanya Kak Fesia, hampir setahun berjalan lah, gue memutuskan untuk pindah jurusan karena gue nggak kuat di jurusan ini gitu. Terus roommate gue, teman kosan gue ini, si Ayu, memutuskan untuk pulang pergi aja. Ternyata dia nggak mau ngekos lagi. Gue nggak tahu kenapa tuh, ya udah akhirnya Ayu pulang pergi, gue akhirnya di kamar sendiri. Gue belum ada kepikiran untuk pindah kos-kosan. Sampai suatu ketika gue mau tidur nih, 11:30, tapi karena gue suka banget sama cerita-cerita aneh gitu, yang apa sih, dunia lain ya, yang di Trans 7. Gue sempetin nonton waktu itu. Dengan posisi pintu kamar kosan gue ya udah kekunci gitu kan. Terus gue nonton. Gue inget banget, gue naro remote TV itu di kasur. Sampai jam 1 lah gue nonton itu. 2:30 gue kebangun, posisi TV masih nyala. Memang kayaknya sih gue belum matiin gitu. Terus, dan itu remote-nya pindah ada di lantai, dan channel TV-nya berubah jadi RCTI. Itu gue gak ngerti gimana. Gue agak-agak shock sih waktu baru baru kebangun itu, tapi gue pikir aduh gue ngantuk banget, ya udah akhirnya gue ngelanjutin tidur. Subuhnya gue berusaha bangun lagi gitu ya, tapi karena gue kuliah siang, jadi ya udah gue lanjut tidur sampai akhirnya gue ketemu Yvonne dan teman-teman, Kak Fesia, Kak Frisky, yang lain-lain. Gue cerita, kok aneh ya gitu, padahal gue udah ngunci pintu loh Kak gitu. Ih kok bisa sih Ri, makanya udahlah kalau malam gak usah nonton TV gitu. Oh ya udah, nggak ada masalah apa-apa lagi tuh. Dari situ nggak pernah ada apa-apa lagi, sampai akhirnya Kak Frisky lulus kuliah dan kamar kosong lagi dan keisi lagi sama orang lain. Nah, orang lain ini temen gue, namanya Firza. Kita satu jurusan, jurusan yang baru gitu. Firza hobi banget nyanyi-nyanyi. Kita one day kita pernah belanja bareng sampai akhirnya pulang sampai kosan itu maghrib. Firza mandi duluan gitu. Maghrib-maghrib gitu Firza mandi tapi sambil nyanyi keras banget. Nyanyi terus tiba-tiba dia teriak gitu. Ivan, Riri. Gue kaget dong. Posisi gue setelah habis belanja itu gue langsung ke kamar Ivan gitu. Kita lagi ngobrol, gue kaget, gue sama Ivan langsung ke kamar mandi. Apaan sih Pi gitu? Maksudnya Firza. Kenapa sih Pi gitu? Lo matiin lampu? Enggak. Jadi Firza tuh ngintip sedikit gitu dari balik kamar mandi, dari pintu kamar mandi. Tadi barusan lampunya mati, dia bilang, ya udah Pi jangan nyanyi-nyanyi Pi, lagi maghrib gitu kan. Oh iya deh, bener-bener gitu. Ya udah akhirnya dia ngelanjutin mandi, buru-buru cerita ke kita gitu. Lampunya sempet pet mati nyala gitu 2 kali. Terus akhirnya Firza teriak kan, dikiranya gue atau Yvonne atau teman-teman yang lain yang ngerjain. Padahal di situ cuma ada kita bertiga, yang lainnya pada belum pulang kuliah sore gitulah, apa belum pulang dari manalah gitu. Karena itu posisinya habis maghrib gitu kan. Kaget lah kita. Terus akhirnya gue sama Yvonne memutuskan untuk mandi bareng. Di situ malamnya agak-agak nggak berani kan. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk tidur bareng bertiga, mindahin kasur di kamar Firza. Kita ke kamar Firza bertiga. Dan malam itu kita ya tidur bertiga gitu. udah dari cerita itu, sampai apa ya? Oh ya, kalau Yvonne itu kan teman kita dari asli Ponorogo. Jadi kalau weekend itu Yvonne nggak pernah pulang ke rumah, beda sama kita yang kayak gue tinggal di Bekasi, Firza tinggal di Bintaro gitu. Kita pulang Sabtu Minggu, Yvonne tetap stay di kosan. Seninnya setelah kita balik ke kosan, Yvonne cerita, "Ri, gue takut banget kemarin malam Minggu." Jadi mbak kos itu udah nutup pintu utama balkon lantai 2. Kok tapi ada suara sepatu ya? Dan sepatunya itu berhenti depan kamar gue, depan pintu persis. Gue gak mau ngintip itu siapa, tapi bruk, bruk, bruk, bruk gitu jalan. Itu benar-benar kerasa banget, katanya gitu. Terus siapa Fon? Gue nggak tahu, sampai akhirnya ya udah subuh lah, gue nggak bisa tidur tuh sampai sampai terang gitu. Karena untungnya nggak kuliah kan, karena kan besoknya Minggu gitu. Akhirnya paginya setelah terang gue panggil Mbak, Mbak, semalam ada siapa sih gitu kan? Kenapa sih Fon? Ada siapa gimana? Iya kok ada suara sepatu pas Mbak udah keluar gitu. Pas udah nutup pintu kok ada sepatu. Jadi sepatu itu kok berhenti di depan kamar gue gitu kan. Akhirnya si Yvonne minta Mbak untuk tidur bareng. Mbak kos tidur di kamar Yvonne untuk dari Minggu ke malam Senin gitu. Minggu malam gitu. Ya udah akhirnya aman tuh lah, enggak ada apa-apa. Udah terus karena kita masih penasaran sama ceritanya Kak Fesia, ya udah deh, pernah sampai suatu hari ada nih teman kita gitu, kita semua pada kenal sama si temanku ini. Dia bisa ngeliat gitu. Terus pernah kita ajak ke lantai 3 ke atas kamarnya Kak Fesia, dia kaget ternyata ada garuk-garuk lantai di situ katanya. Yang huni, tapi nggak ganggu sih, cuma ya udah Kak Fesia suruh berdoa aja katanya gitu. Ya udah, akhirnya semenjak itu ya Kak Fesia terbiasa sampai akhirnya dia lulus kuliah juga. Temen gue yang bisa ngeliat itu pernah bilang, jadi kamar gue dan kamar Yvonne itu depan-depanan dan Ipi Firza ini samping kamar gue gitu. Temen gue ini ngomong kalau di antara kamar kita, di lorong depan kamar itu, ada kakek-kakek yang berdiri. Gue sama Yvonne sama Firza gitu ya, sempat berpikir, jangan-jangan yang waktu itu gangguin Yvonne pakai suara sepatu, ya si kakek ini gitu. Tapi ya udah, selang-selang dari cerita itu, dari apa namanya kisahnya Yvonne itu, udah gak ada cerita lagi sih. Apa gak ngerti Yvonne gak pernah cerita atau gimana ya. Akhirnya ya udah, kita akhirnya sama-sama lulus bareng. Dan gue sama Firza meninggalkan kosan, dan Yvonne sampai sekarang masih di kosan itu sampai detik ini.